firman-Nya, "Faqul hal laka ila an tazakka?" Katakanlah wahai Musa kepada Firaun, "Tidakkah engkau ingin menjadi orang yang mensucikan diri?" Ini menunjukkan salah satu buah dari dakwah yang diinginkan. Salah satu buah dari dakwah yang dikejar oleh seorang dai adalah bagaimana dia menjadi sebab manusia itu kembali kepada Allah, manusia mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, dan dengan itu mereka terbebas dari api neraka dan dimuliakan dengan surga. Ya. Ini diantara maksud dan buah dari dakwah di jalan Allah. Dan mensucikan diri adalah perkara yang penting di dalam kehidupan. Dan disebutkan hal ini dalam banyak ayat. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian saya memberi hidayah kepadamu. Hidayah itu hidayah dalalah wal irsyad. Saya menunjuki kepadamu jalan, menerangkan kepadamu jalan ila rabbika, menuju kepada Rabbmu. Ya, perhatikan ya di sini dari keindahan pembahasan. Disebut ila rabbika, kepada Rabbmu, bukan dikatakan ilallahi. Enggak dikatakan kepada Allah, enggak. Tapi dikatakan ila rabbika. Sampai memakai kalimat yang paling bisa diterima oleh siapa yang akan mendengarkannya. Ya, sebab Firaun mengaku dirinya sebagai yang disembah. Ya kan? Tapi begitu disebut dengan Rabb, ila rabbika, ya, ini tidak bertentangan dengan akidah yang benar dan juga pas penempatannya. Nah, pas penempatannya. Sebab enggak mungkin ya, ada yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Firaun tidak mengingkari itu. Ya, Firaun tidak mengingkari. Dia menetapkannya, tapi hanya saja dia bersombong. Ya, dan berbangga. Kalau masalah dia yakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum dulman wa adwa. Mereka mengingkarinya, padahal jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka meyakininya. Mereka melakukan hal tersebut dengan penuh kezaliman dan permusuhan. Iya. Jelas? Wahdiyaka ila rabbika, kepada Rabbmu, fatakhsha, sehingga engkau punya rasa khasyah, sehingga engkau mempunyai rasa takut. Al-khasyah itu adalah rasa takut dibangun di atas dasar ilmu. Dia mempunyai ilmu tentang siapa yang dia takuti, sehingga dia takut kepadanya. Itu disebut khasyah. Kalau hanya sekedar takut, itu disebut khauf. Ya. Disebut khauf. Ya. Ada orang yang takut dari harimau misalnya, takut dari apa, orang yang akan membunuhnya dan seterusnya. Itu adalah disebut khauf. Tapi kalau khasyah, itu adalah rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan. Dibangun di atas pengetahuan. Karena itu dikatakan di dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang punya khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah siapa? Para ulama, orang-orang yang berilmu. Punya rasa khasyah. Punya rasa khasyah. Punya rasa takut. Dan siapa yang sudah sampai ke jenjang punya rasa takut, maka ini keutamaan yang sangat besar untuknya. Dan insya Allah akan datang ya, penyebutan keutamaan orang yang mempunyai rasa takut ini. Nah, dalam firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Kita akan terangkan di situ. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan ini dari buah dakwah. Dari hasil yang dikehendaki dari dakwah di jalan Allah. Agar supaya manusia kembali dan sadar punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu akan membawa kebaikan bagi mereka. Nah, fa araqul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada Firaun sebuah ayat yang sangat besar, yang sangat agung. Ya. Nah, ayat di sini, ayat itu penggunanya untuk sesuatu yang sangat jelas, sangat terang sekali. Ya. Dia adalah hujjah yang betul-betul mematahkan setiap argumen lawan. Itu ayat. Dan itu asal penggunaannya, ayat, burhan. Itu asal penggunaan dalam Al-Quran. Disebut ayat, disebut burhan. Cuman seperti yang saya singgung sebelumnya, orang-orang belakangan menyebutnya dengan nama apa? Mu'jizat. Mu'jizat itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan yang semisal dengan itu. Ya. Sebab dia adalah tanda dan burhan yang tidak mungkin bisa ditanding. Karena itu disebut mu'jizat. Jelas? Ini di penggunaan orang-orang belakangan. Ya. Ada sisi benarnya penggunaan ini. Tapi kalau kita menggunakan istilah yang dipakai dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang paling tepat. Sini sebut al-ayat al-kubra, ayat. Inna fi dhalika al-ayat. Tis'a ayat, Musa diberi 9 ayat. Disebut ayat. Dan ketika Nabi Musa AS dalam surah Al-Qasas telah disebutkan, diberikan 2 ayat, tongkatnya berubah menjadi ular, kemudian tangannya dimasukkan ke ketiaknya keluar menjadi putih, ya, benderang, sangat terang. Maka Allah berfirman, "Fadzalika burhanani min rabbika." Maka itu adalah 2 burhan. Ya, 2 kejelasan dari Rabb-mu. Disebut burhan dengan nama burhan. Iya. Dan ayatul kubra ini yang diinginkan di sini, yang paling benarnya dari ucapan para mufassirin adalah tongkat beliau yang berubah menjadi ular yang bergerak, dan juga tangan beliau yang dimasukkan ke dalam ketiak, maka berpancarlah darinya sinar yang sangat putih, yang sangat terang. Dan sinar ini bukan karena penyakit pada tangannya, bukan karena ada kejelekan pada tangannya, mungkin karena tangannya terkena sopat atau terkena penyakit kulit sehingga dia menjadi putih, enggak. Tapi sinar yang menakjubkan, tanda yang sangat agung. Jelas? Karena itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Firaun, "Awala uji'tuka bisyai'in mubin." Inginkah engkau saya datangkan kepadamu sesuatu yang sangat jelas? Ya. Maka Firaun berkata, "Ya, bawakan tanda itu kalau memang kamu benar." Falqa asahu faida hiya su'banun mubin. Maka Nabi Musa melempar tongkatnya, tiba-tiba dia menjadi ular yang sangat besar. Wa naza'a yadahu faida hiya baydha'u lin-nadhirin. Lalu beliau mencabut tangannya, ternyata keluar cahaya putih yang sangat terang dari tangannya. Ini 2 ayat. Dan ini disebut dengan al-ayatul kubra yang diinginkan dalam ayat ini. Walaupun Nabi Musa sebagaimana saya sebutkan tadi diberi 9 ayat. Ya. Diberi 9 ayat. Dan semuanya dipertunjukkan kepada Fir'aun. Ayat demi ayat datang kepadanya, kepada Fir'aun. Namun Fir'aun tidaklah beriman. Nah, Fir'aun tidak beriman. Nah, karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Tatkala mereka membuat kami marah, maka kami pun membalas mereka. Ya, ayat sangat banyak diberikan kepada mereka. Nah, ayat yang lainnya itu 2 ya. Tongkat, kemudian tangan. Ya. Kemudian yang keempat, as-sinin. Tahun-tahun yang sangat panjang. Ya. Penuh dengan kesusahan bagi mereka. Kemarau, kesusahan. Wa naqsin. Ya. Dan penuh dengan kekurangan pada buah-buahan. Hasil bumi mereka. Ini 4. Ya. Ini sudah tanda terhadap mereka. Ya, sebab Nabi Musa alaihissalam mendoakan Fir'aun dan kaumnya untuk seperti itu. Ya, Fir'aun sudah menangkap. Ini kebenaran Nabi Musa. Tapi tetap dia menantang. Ya. Sampai mereka berkata, "Wa mahma ta'tina min ayatin litasharana biha, fama nahnu laka bimu'minin." Bagaimanapun kamu datang membawa ayat untuk menyihir kami, kami tidak akan pernah beriman. Ya. Maka ditambah lagi 5 ayat yang lainnya. Fa arsalna alaihim at-tufan. Dikirim tufan kepada mereka. Wal jarada. Dan dikirim az-jarad, belalang. Disebutkan belalang yang memakan tanaman-tanaman mereka. Wal qummul. Ya. Dikirim al-qummul. Qummul ini apa? Kutu atau yang semisal dengan itu. Yang memberikan gangguan kepada badan mereka dan kepada tanaman-tanaman mereka. Ya. Wadzafadi, yang ke-8 adalah wadzafadi, adalah katak-katak yang disebutkan oleh sebagian mufassirin, kalau diangkat dari batu dari tempat mana saja keluar katak, yang akan menutupi kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Waddama, yang kesembilan adalah darah. Tatkala mereka melihat mengambil air bercampur dengan darah, sudah bercampur dengan darah. Ayatin mufassalat, semuanya adalah ayat yang terperinci pada mereka, tanda-tanda yang terperinci. Adakah Firaun beriman? Ya, disitulah letak bagaimana kekufuran itu membutakan hati seseorang. Maka di dalam ayat ini disinggung juga bagaimana Firaun. Ya. Setelah diperlihatkan kepadanya ayat Al-Kubra, apa yang dia lakukan? Fakadzdzaba wa asa. Dia justru mendustakan dan bermaksiat. Bermaksiat artinya dia tantang. Dia tantang hal tersebut. Iya. Tsumma adbara yasa. Kemudian dia berpaling sambil membuat upaya. Ya, berpaling bukan cuma meninggalkan, tapi bikin ulah untuk menyamarkan kebenaran dan untuk apa menolak kebenaran. Nah, apa yang dia lakukan? Dia perinci. Fahasyara panada. Maka dia kumpulkan manusia. Panada. Lalu Fir'aun berteriak, memanggil. Ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia berkata, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, ini sudah kesombongan ya. Nah, dan perhatikan ini ada dua ayat, dua ucapan Fir'aun. Di surah Al-Qasas, Fir'aun berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Wahai kaumku, saya tidak mengetahui untuk kalian, ada sesembahan untuk kalian selain dari saya. Jadi itu asal yang diucapkan oleh Fir'aun. Ya. Akhirnya, kemudian Fir'aun, setelah ditegakkan atasnya hujjah, kebesaran-kebesaran Allah, dia justru tambah bersombong. Dia tegaskan bahwa saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Maksudnya ada Rabb yang lain, tapi saya yang paling tinggi. Oke. Perhatikan bagaimana kesombongan dalam menguasai diri Fir'aun. Dan sebagian mufassirin, ada yang mengatakan bahwa dua kalimat Fir'aun ini, kalimat yang disebut dalam surah Al-Qasas, dan apa yang disebut dalam ayat ini, faqalana rabbukumul a'la, ini jaraknya 40 tahun. Jadi setelah berkata, saya tidak mengetahui untuk kalian ada sembahan lain untuk kalian selain saya, 40 tahun setelahnya, Fir'aun mengumpulkan manusia, kemudian berkata, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Itu disebut dari Ibn Abbas, dari Mujahid, dan selainnya, dari kalangan Al-Mufassirin. Ya. Dan ini ada pengaruh pada ayat berikutnya, dalam menafsirkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahu. Akhadahu artinya dia disiksa. Dan kalimat akhad itu artinya disiksa, tidak bisa lepas lagi darinya. Tidak bisa lepas lagi darinya. Fa'akhadahullahu. Allah menyiksanya. Nakalal akhirah. Dengan bentuk sisaan yang sifatnya nakal. Apa itu nakal? Ya, penggunaan nakal itu disebut oleh para ulama, kadang dia bermakna dosa besar. Ya. Apa siksaan yang sangat dahsyat. Nakalan adalah siksaan yang sangat dahsyat terhadap orang yang berlaku dosa. Sehingga orang yang mendengarkan siksaan ini, dia pasti akan mengeri. Akan mengeri dan akan berpikir untuk melakukan dosa yang semisal dengan itu. Dipahami? Ini makna yang pertama. Dari mengatakan bahwa nakal maknanya adalah siksaan yang membuat orang tersebut tersingkap segala kejelekannya. Ya. Tersingkap segala kejelekannya. Sehingga selain mereka akan mengambil pelajaran, jangan sampai dia menjadi orang yang seperti itu. Nah, karena itu hukum-hukum had dalam Al-Quran, hukum rajam, hukum potong tangan, itu disebut dengan nama nakal. Ya, kenapa? Untuk memberi pelajaran orang lain, jangan sampai melakukannya. Karena itu ketika disebutkan tentang apa namanya di surah Al-Maidah, orang yang mencuri, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan lima kasaba nakalan min Allah. Disebut dengan nama nakal. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Balasan terhadap perbuatan mereka. Dan sebagai nakal dari Allah. Nakalan. Sebagai nakal. Dia adalah sebagai peringatan, hukuman yang berat, yang membuat orang yang mendengarkannya tidak akan mau lagi untuk melakukannya. Jelas ya? Maka Fir'aun disiksa dengan siksaan yang sangat keras. Jadi ayat yang lain, di surah Al-Qamar, fa'akhadnahu akhda azizim muqtadir. Maka kami menyiksa mereka dengan siksaan azizin muqtadir. Siksaan dari Allah yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha mampu. Ya. Dengan dua nama yang menunjukkan bahwa Fir'aun tidak akan lepas dari siksaan itu. Dan nakal ini diperoleh di mana? Di akhirat, al-akhirati wal-ula. Siksaan akhirat dan siksaan al-ula. Al-ula artinya adalah dunia. Ini menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ahli tafsir. Ya, bahkan Ibnu Katsir berkata ini adalah pendapat yang kuat tanpa ada keraguan. Dan sebagian para ulama ada yang berkata bahwa maksudnya al-ula, al-akhirah wal-ula. Jadi Fir'aun tadi punya dua ucapan tadi. Ya. Ucapan yang pertama di surah Al-Qasas, dia berkata ma lakum min ilahin ghairi. Kalian tidak punya sembahan kecuali saya. Itu ucapannya di surah Al-Qasas. Di surah ini dia berkata ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kata Ibn Abbas, Mujahid dan selainnya bahwa jarak antara dua ucapannya berapa tahun? 40 tahun. Jadi dia disiksa akan dua ucapannya ini sekaligus. Ucapan yang pertamanya dan ucapan yang terakhirnya. Dipahami? Ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, tapi penafsiran yang kita sebutkan pertama tadi itu yang paling tepat. Bahwa yang diinginkan adalah dia disiksa di dunia dan di akhirat kelak siksaannya lebih besar lagi. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa utbiu fi hadhihi la'nah wa yawmal qiyamah wa bi'sal wabi'sar rihdul marfud. Ya. Dan mereka akan diikuti dengan la'nat di dunia ini pada, dan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ja'alna minhum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka di dunia ini para penyuruh menuju pada neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi bedakan antara dua siksaan untuk Fir'aun dan pengikutnya. Nah, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Kemudian Allah berfirman إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Sungguhnya pada hal tersebut ada ibrah, ada pelajaran bagi siapa yang takut. Jadi ini faedah dari dibawakannya kisah ini. Adalah penghibur untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembesar hati beliau. Kalau musyrik itu mendustakan engkau, mereka menolak, ya, bahwa akan adanya hari kebangkitan. Kamu jangan khawatir akan, ya, kedustaan yang mereka lakukan. Akibat yang terbaik pasti untuk orang yang bertakwa. Orang yang menyimpang dari jalan yang lurus pasti akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Jadi faedah dibawakannya kisah ini dalam surah ini. Nah, selain dari faedah yang telah saya isyaratkan di akhir pertemuan yang telah lalu. Iya. Dan di dalam ayat dikatakan inna fi dhalika la ibrah. Sungguhnya dalam hal tersebut ada ibrah. Datang dalam bentuk nakirah. Ada pelajaran. Maksudnya ada berbagai pelajaran. Dan disebut alif lam untuk menunjukkan besarnya pelajaran dalam kisah ini. Agungnya pelajaran dalam kisah ini. Dan betul siapa yang mencermati surah ini dengan seksama, ya, dan dia memperhatikan makna yang lainnya dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat agung. Nah, dan inilah diantara faedah dari tadabbur Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'antum ashaddu khalqan amis sama banaha. A'antum ashaddu khalqan amis sama. Kemudian Allah berfirman kembali mengkhitab kaum musyrikin. Ya. Apakah kalian lebih berat penciptaannya daripada langit? Ya. Ini pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Nah, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ini dari tarekat Al-Quran membuka pemikiran orang-orang musyrikin bahwa penciptaan kalian itu tidak ada apa-apanya. Ya. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Ya. Maka membangkitkan kalian lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yuhyi al mauta? Bala wa huwa al khallaqul alim. Ya. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu lebih berhak, lebih mampu lagi untuk menghidupkan yang mati? Allah menjawab dirinya, benar. Bahkan dialah Allah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Awalam yarau anna Allah خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Bukankah mereka telah melihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak pernah letih akan penciptaan mereka? Bukankah Allah lebih mampu untuk menghidupkan yang mati? Bala, ya, benar, bahkan sungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini semuanya membuka pikiran manusia, membuka dari tarikh Al-Quran untuk membuka pikiran kaum musyrikin dalam menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Dan ini seperti yang saya sudah terangkan, bahwa sudah berlalu pembahasannya di surah An-Naba. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Ini jumlah. Banaha rafa'a samka fasawai. Itu jumlah lain. Karena itu dalam membaca surah ini, ahsannya waqaf di situ. Yang bagusnya dia waqaf, berhenti di situ. Jadi kalau dia baca surah ini, antum asyaddu khalqan amis sama, dia berhenti di situ. Banaha rafa'a samkaha fasawaha. Sebab banaha dan seterusnya itu berkaitan dengan masalah berikutnya. Ya, kalau dia ingin waqaf di banaha rafa'a samkaha boleh. Kalau dia ingin sambung juga boleh. Banaha rafa'a samkaha fasawaha juga boleh. Nah, Allah firman banaha, yaitu Allah yang membangun langit. Nah, Allah yang membangun langit. Rafa'a samkaha, Allah mengangkat samkaha. As-samk artinya Allah yang mengangkat bangunannya atau mengangkat atapnya. Iya. Fasawaha, kemudian Allah yang meratakannya. Iya, mengapankannya, mengokohkannya. Iya. Sehingga kelihatanlah langit sekarang ini. Bagaimana langit yang sedemikian rupa, sedemikian besarnya, tidak ada tiang yang menyangganya, ya. Tidak ada retaknya, tidak ada yang bocor, ya. Penciptaan yang sedemikian sempurna. Rafa asamkaha fasawaha wa abtasha laylaha wa akhraja duhaha. Abtasha, menggelapkan malamnya, ya. Abtasha itu menjadikan padanya zulma, kegelapan. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan duhaha, yaitu terang, dijadikan terang. Ditabir dengan duha, sebab waktu yang paling terang adalah waktu duha, yang paling indah dan terangnya. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha. Dahaha ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan dahaha artinya bumi setelah itu dihamparkan, ya, sehingga mudah untuk ditanami dan mudah diambil manfaat. Ini penafsiran yang pertama, diambil dari mana dahaha itu dari sisi bahasa. Ya. Penafsiran yang kedua, mereka katakan bahwa dahaha itu artinya adalah ayat setelahnya. Ayat setelahnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, keluar dari yang airnya dan apa namanya, apa-apa tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipakai dengannya untuk menghidupi ternak, ya, dan binatang yang dipelihara. Jadi itu mana dahaha. Ya, keluar darinya berbagai manfaat untuk manusia. Jelas? Dan di sini kalimat wal arda ba'da dalika dahaha, sebagian menyangka bahwa penciptaan bumi itu setelah penciptaan langit. Ya, berdasarkan ayat. Sebab ayat dikatakan dan bumi setelah itu. Setelah apa? Sebelumnya disebut apa? Disebut langit. Jadi ada yang menyangka bahwa penciptaan bumi sebelum penciptaan langit, ya. Atau penciptaan langit sebelum penciptaan bumi. Dan ini sangkaan yang salah. Sangkaan yang seperti ini, sangkaan yang salah. Sebab menyelisih nas ayat di mana? Di surah Fussilat. Di surah Fussilat diterangkan bahwa yang paling pertama dicipta adalah bumi. Kemudian setelah itu langit. Kemudian setelah itu langit. Adapun ayat ini, setelah diciptakannya bumi, kemudian diciptakan langit, maka kembali kepada bumi, barulah bumi itu dibuat dahaha, disebutkan dikeluarkan airnya, kemudian dikeluarkan tumbuhan. Tapi sebelumnya bumi telah diciptakan, ya, dipahami? Jadi ini makna pada ayat. Jadi dahaha itu setelah penciptaan bumi, kemudian penciptaan langit, kemudian bumi lagi, kembali disempurnakan. Jelas? Dari mengatakan ba'da dalika, di sini ba'da bermakna qablu. So, kadang datang dalam bahasa Arab ba'da bermakna qablu. Dan ini ada sebagian takhrij disebutkan oleh para ulama. Wal jibala arsaha. Kemudian gunung-gunung dibuat sangat kokoh, ya, berdiri tegaknya di atas muka bumi. Mata'an lakum wa li'an'amikum, seluruh hal itu sebagai mata'an lakum, sebagai kenikmatan untuk kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Ya, kalian mengambil manfaat darinya dan kalian juga mengambil manfaat untuk hewan peliharaan kalian. Bagaimana dari bumi kalian mengambil air, ya, mengambil tumbuhan-tumbuhan yang kalian mengambil, menjadikannya sebagai bahan makanan, makanan pokok, sebagai kebutuhan kalian di dalam kehidupan dunia, menguatkan kalian, juga untuk menghidupi ternak kalian yang kalian mengambil manfaat darinya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, jadi seluruhnya disebutkan di sini semuanya untuk mengingatkan satu hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan pada langit dan bumi keadaannya sedemikian rupa, sedemikian kuatnya, ya, dan Allah Maha Mampu. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada hanya sekedar menghidupkan manusia. Maka hari kebangkitan menghidupkan kalian itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kandungan dan ma'ani dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dan membuka hati-hati kita dengan petunjuk dan hidayah, dan senantiasa menerangi relung hati kita dengan petunjuk dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Insyaallah setelah salat isya kita lanjutkan yang tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.